Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan sama-sama akan terus memikirkan tentang bagaimana hidup oleh firman. Saudara-saudara, sekarang kita akan memikirkan identifikasi yang dilakukan oleh firman Tuhan terhadap diri kita. Adakah, mungkinkah ini menjadi penting? Sehingga tiap orang percaya, tiap orang Kristen bisa melihat, mengukur dirinya. Apakah dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menyetujui, menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang menarik untuk kita sadari bahwa firman Tuhan sudah menjadi amat sangat jelas bagi kita. Bahwa firman Tuhan sudah amat sangat jelas dipahami sebagai petunjuk bagaimana memahami hidup kita, ketentuan-ketentuan, kriteria supaya kita bisa layak disebut orang percaya, orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini, saudara-saudara. Pertama, kita melihat bagaimana pengidentifikasian oleh firman. Bagaimana kita belajar untuk mengerti dan mengenal kehidupan. Bagaimana kita belajar memahami apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Yang apa bisa kita lihat? Satu adalah realita kehidupan kita. Jadi, Alkitab akan mengidentifikasi kita. Yaitu, pertama, apakah saya hidup sesuai firman Tuhan? Itu dulu. Ya, nah, hidup sama dengan atau tidak, ukurannya menjadi menarik, bukan? Sehingga Kristen atau tidak Kristen, anak Tuhan atau bukan, tidak perlu diperdebatkan. Ngapain saudara berdebat? Ngapain saudara ngotot-ngotot mempertahankan saudara orang Kristen? Atau saudara berusaha meyakinkan orang lain bahwa saudara adalah seorang Kristen? Tidak perlu. Karena apa? Karena seharusnya hidup saudara memang mirip dengan Kristus. Ya, sehingga saudara bisa diukur dari firman itu, sesuai enggak dengan firman itu? Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang dikatakan di sini? Bagaimana hidup kita seharusnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan? Karena kita hidup menuruti firman-firman-Nya, itu pertanda kita mengenal Dia. Tetapi bagaimana kemudian orang bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau dia tidak tahu semua firman itu? Kan jadi persoalan, bukan? Nah, karena itu perlu hati-hati. Tidak semua pengkhotbah mengerti firman itu. Karena banyak pengkhotbah mengcopy paste kopa dari orang lain, mengambil dari Google, membaca di buku. lalu mengcopy habis dan bukan pergumulannya. Sehingga dia tidak tahu sebetulnya kenapa kalimat itu begitu, apa argumentasinya. Lalu kalau ditanya bagaimana menjawabnya, itu sebab banyak orang agak segan untuk bertanya jawab. Karena itu bisa menjadi area perdebatan yang tidak berkesudahan. Padahal kalau memang tahu benar tidak perlu takut, karena kebenaran tidak akan pernah bisa digugat. Kecuali kita memahami kebenaran dengan tidak kokoh dan tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga tidak memiliki argumentasi yang cukup. Nah itu bahaya. Nah jadi ayo kita ukur diri kita. Jangan buru-buru kita mengatakan kita mengerti firman Tuhan hanya karena kita guru sekolah minggu misalnya, hanya karena kita pengurus gereja, atau hanya karena kita pendeta. Mengertilah keseluruhan akan firman itu. Mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga kita siap menghadapi hidup di semua aspek. Dan itu akan menolong kita untuk berpikir komprehensif terhadap kebenaran itu. Sehingga tidak apa namanya antara pandangan kita A dan B dan C itu bisa bertolak belakang. Nah, itu bahaya setengah mati. Ya, konsistensinya penting. Sehingga kekuatan nilai di dalam keimanan itu betul-betul dihargai dan dihormati oleh zaman. Ya, banyak orang tidak suka ajaran Kristen, banyak orang tidak suka Alkitab, bilang heran kok gini, kok gitu, dan menggugat. Kenapa? Bukan karena Alkitabnya, tapi karena yang mengkhotbahkannya, menyampaikan pesan yang memang tidak argumentatif. Ya. Nah, ini memang jadi rawan. Nah, oleh karena itu, bagian yang pertama tadi, bagaimana saudara harus mengerti firman-Nya. Itulah tanda bahwa kita dikatakan adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi mengerti firman-Nya itu baru tanda awalnya tadi. Artinya kan kita belajar, kita tahu, ditanya bisa jawab. Tetapi ingat, itu baru tanda awalnya, itu baru yang pertamanya. Sehingga seluruh apa yang kita pahami bisa kita pertanggungjawabkan, dan ketika diukur dengan firman Tuhan sejalan. Oke, good, bagus. Itu dulu. Tetapi ada persoalan kedua yang menjadi serius untuk kita pikirkan bersama. Yaitu bagaimana sebetulnya ketika kita sudah memahami itu, apakah kita hidup dengan itu atau melakukan firman itu. Nah, ini menjadi gugatan serius juga kepada kita saudara. Kita lakukankah firman itu? Atau kita hidup semau kita? Kita lakukankah firman itu? Atau ya kita masa bodoh saja? Nah, ini menjadi persoalan serius dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ini akan menjadi gugatan yang penting untuk kita lakoni dalam keseharian kita. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita? Bagaimana seharusnya kita memainkan hari-hari kita, mengisi hari-hari kita dengan peran yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu? Nah, jadi apa yang saudara tahu, apa yang kita tahu, itu yang kita lakukan. Karena itu, kalau yang kita tahu salah, dan kita gak tahu itu salah ya, lalu kita lakukan, maka yang kita lakukan kita juga gak tahu salah, bukan? Dan kita kira kita sudah benar. Padahal tidak. Sayangnya itu saya suka Paulus. Jangan ada orang memuji diri ya. Kalau engkau memuji-muji dirimu karena pelayanan engkau kerjakan, jangan. Karena Tuhan lah yang akan menguji hati, kata Paulus. Artinya mau diingatkan, setiap orang jangan dulu menepuk dadanya untuk apa yang dikerjakannya. Karena pertama, benar salah masih jadi persoalan. Kedua, kualitas hidupnya sesuai apa tidak. Maka waktu akan membuktikan, menunjukkan kelasnya seperti apa. Disitulah namanya Tuhan menguji hati itu. Karena akan tampak kebenaran itu tidak bisa ditahan, tetapi kesalahan itu tidak bisa disembunyikan. Nah, ini penting. Jadi mengetahui adalah satu sudut yang harus kita mengerti, kita pahami, kita gumuli. Tetapi melakukan dua segi kedua yang tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dilupakan. Nah, ini menjadi warna dalam kekristenan, dalam hidup keimanan kita. Yang harus kita jalani, yang harus kita kerjakan demi puji hormat nama Tuhan kita. Nah, inilah yang mestinya kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Camkan itu, renungkan itu. Perhatikan hidupmu, ukurlah hari-harimu, supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhanmu. Dengan demikian, engkau akan mempunyai nilai yang tinggi. Dengan demikian, hidupmu akan sesuai. Dengan demikian, engkau akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyatalah bagi kita bahwa kita adalah orang yang benar karena kita mengerti kebenaran dan melakukannya. Mengerti tidak melakukan sama saja melawan kebenaran. Melakukan yang saudara tidak mengerti itu sangat rawan. Karena bisa jadi yang saudara lakukan salah hanya karena saudara tidak tahu. Ya, karena itu untuk melakukan perlu tahu. Tapi tahu tidak berhenti hanya di situ. Lakukanlah. Sehingga dua aspek itu tidak boleh diabaikan. Kita gak bisa bilang mendingan tahu tapi tidak melakukan, atau mendingan melakukan tapi tidak tahu. Yang baik itu yang kita mau. Dan yang baik itu adalah tahu dua-duanya. Tahu kebenarannya, tahu melakukannya, dan memang melakukan. Nah, ini menjadi bagian yang perlu, saudaraku. Oleh karena itu, hidup orang Kristen memang akan menjadi hidup yang menyenangkan. Hidup orang Kristen itu akan menjadi hidup yang luar biasa. Inilah yang mestinya kita jalani dalam kehidupan kita. Inilah yang harusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Ya. Nah, jadi bagaimana hidup menuruti firman itu? Disitulah identifikasi terjadi. Pertama, kita diidentifikasi oleh firman Tuhan. Kristen atau bukan? Ya. Kristen atau bukan? Saudara enggak usah menunjukkan surat baptis. Kristen atau bukan? Saudara tidak murah menunjukkan surat CD atau pengakuan iman begitu ya. Kristen atau bukan? Saudara tidak perlu menjelaskan bergereja di mana dan seterusnya. Kristen atau bukan? Saudara perlu. Saudara perlu, dan sekali lagi saudara perlu untuk membuktikan dengan pengetahuan akan firman dan perilaku. Itulah kekristenan. Karena itu jangan sekali-kali juga bilang, udahlah yang penting kita melakukan. Gak tahu gak apa-apalah. Ingat, kalimat kita itu sudah ambigu, jadi bersayap dua begitu. Ya, lucu sekali, satu pihak kamu bilang yang penting melakukan, tetapi kamu abaikan untuk mengetahui. Lalu yang kamu lakukan berdasarkan pengetahuan apa? Nah, itu kan gawat setengah mati sebetulnya. Ya, di situ yang saya bilang tidak konsisten. Mesti konsisten dong, dua-dua itu mesti sejalan. Tahu dan melakukan. Ya, tidak boleh kurang salah satunya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini menjadi bagian yang sangat perlu untuk kita sadari bagaimana kemudian ini akan mengidentifikasi diri kita. Nah, itu sebab alat ujinya dikatakan oleh firman apa? Kalau ada orang berkata, aku mengenal dia, mengerti kebenaran firman itu, ya, tetapi tidak menuruti perintah Kristus itu, dikatakan apa? Dia pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apa yang diklaim orang, apa yang dikatakan orang, akan dibuktikan dengan apa yang dilakukan, diperbuatnya. Kalau tidak sejalan, dikatakan Alkitab. Alkitab yang ngomong, dia pendusta. Artinya, kalau ada orang bilang misalnya, oh saya dengar suara Tuhan ngomong, ya Tuhan ngomong sama saya gini, Tuhan ngomong sama saya begitu. Tetapi kemudian kita lihat, ya Tuhan ngomong sama dia terus, seringkali dia dengar suara Tuhan, berarti dia dekat amat dong ya. Betul gak? Suci amat ya. Karena tiap kali dia sering mendengar suara Tuhan. Tapi kemudian kelakuan hidupnya kita lihat. Beristri, beranak, artinya berumah tangga. Payah. Urusan uang, aduh, uang melulu. Mau majukan gereja, semua cara dihalalkan. Apa hidupnya kaya saja, dan kaya, dan uang, dan uang, dan uang. Bisakah kemudian orang seperti ini dikatakan bahwa dia mengenal firman Tuhan, tapi tidak melakukan? Padahal kalau memang dia mengenal firman Tuhan, tentu dia tahu. Hidup itu sangkal diri, pikul, salib. Dan lebih berkat memberi daripada menerima. Dan, kan begitu kan? Kalau memilih seorang tua-tua, hendaklah engkau memilih seorang yang tahu memimpin keluarganya. Bagaimana dia mau memimpin jemaat kalau dia tidak tahu memimpin keluarganya? Ada ayatnya semua. Nah, jadi saudara tidak bisa lari dari situ. Saudara tidak bisa mengabaikan itu. Itulah yang penting. Nah, oleh karena itu saudara, pengidentifikasian tadi membuat itu semua menjadi jelas. Pengidentifikasian tadi membuat jadi utuh. Sehingga kalau seseorang dengan seenaknya bicara, saya tahu, tapi kemudian kita tidak bisa melihat perbuatan itu dalam dirinya, dia adalah apa? Pendusta. Itu kata Alkitab. Nah, karena itu kita akan menemukan terlalu banyak pendusta ternyata. Jadi pendusta itu ya bisa aktivis, mungkin guru sekolah minggu, mungkin majelis, bahkan mungkin orang seperti kami-kami ini pendeta. Karena itu jemaat mesti teliti, jemaat mesti mencermati, jemaat mesti melihat tiap kehidupan orang di sekitarnya, sehingga dia tidak salah mengiring atau mengikut Kristus bersama dengan orang yang tidak pas. Digembalakan ataupun ikut orang yang tidak pas. Pertarungan kehidupan adalah pertarungan di panggung terbuka, saudara. Tetapi jemaat bukan disuruh matanya melototin melulu, menilai gembala atau majelis ataupun yang aktivis lainnya, tetapi dia lupa menilai diri sendiri. Ah, itu juga sama kaconya, bukan? Terlalu mudah menilai orang tapi tidak mampu menilai diri. Ya. Nah, itu menjadikan, itu bisa jadi melihat selumbar di depan mata kawan, tapi balok di depan mata tak terlihat, itu kan mengerikan. Nah, oleh karena itu jangan pula menjadi orang munafik. Ya, mungkin saudara bukan pendusta, tapi kemudian jadi munafik, sama saja. Kau adili orang, tapi kau sendiri tidak mau mengadili dirimu. Kan begitu. Karena itu ayo sama-sama, yuk kita ada di panggung terbuka dari kehidupan bergereja. Bagaimana masing-masing kita? Saya, pendeta, saudara, jemaat, aktivis, pengurus, siap untuk teruji dan diuji. Bagaimana kita menunjukkan kualifikasi kita, kelas kita, hidup kita, sesuai apa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Nah, itu yang penting. Jadi kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, saudara-saudaraku. Lakukanlah apa yang menjadi tuntutannya di dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Alangkah amat sangat menyenangkannya kalau hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perlu, dan inilah yang kita perkirakan dalam keseharian kita. Hiduplah berkenan kepada Tuhan, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah hidup yang paling luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita pikirkan bagian ini. Mari kita renungkan bagian ini. Mari kita lakukan bagian ini, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Dan hati-hati, jangan menjadi pendusta, berkata banyak tahu, mengenal firman, bertemu Tuhan, tapi kelakuan tak membuktikan. Ingat, itu bukan saja kemudian, wah kayaknya dia begini, kayaknya dia begitu, ya Anda ragu-ragu. Tidak, tapi beri stempel jelas, pendusta. Oke, itu yang penting. Oleh karena itulah, setiap orang yang mau mengenal firman itu harus sungguh-sungguh melakukannya. Maka mereka yang dikatakan sungguh-sungguh melakukan, ya, dengan itulah diketahui bahwa kita ada di dalam Kristus itu. Maka lakukanlah setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, menuruti firman-Nya, ya. Maka dia telah sempurna dalam kasih Allah. Artinya kasih Allah sempurna dalam diri seseorang ketika seseorang mengerti firman dan mau melakukan. Menarik ya. Dan mau melakukan. Tapi kalau tidak mau melakukan, ya tidak. Kan begitu. Nah, jadi mau melakukan ini harus menjadi bagian kita yang utuh dalam hidup kita. Tidak boleh terpisah. Melakukan ini menjadi bagian yang terpatri dalam kita. Jangan lari dari kenyataan yang ada. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi amat sangat menyenangkan kalau kita mengerti kebenaran dan dihidupi oleh kebenaran dan hidup di dalam kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Pikirkanlah, jalanilah, maka hidupmu senanglah, bahagialah. Alangkah luar biasanya kalau semua itu mewarnai hari-hari kita, langkah-langkah kita untuk hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Jadi inilah yang mestinya kita pikirkan. Oleh karena itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ialah Kristus Tuhan itu, ukuran satu-satunya. Sehingga tidak ada orang bilang, aku lakukan ini karena itu, karena gini, karena gitu. Begitu tidak sejalan dengan ukuran Kristus. Selesai. Jangan membangun alasan dan dalih bahwa salah ya cuma dua logikanya, bukan? Benar apa salah, kan itu saja. Ya. Kalau seorang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan misalnya keuangan gereja beres, saudara enggak usah bercelote kiri kanan lagi. Sudah salah itu. Kalau saudara tidak bisa membereskan urusan keluarga, ya tidak bisa menggembalakan keluarga, sudah salah itu. Sederhana saja. Jadi enggak usah bilang iya ada ini sih, ada itu. Betul, ada ini, ada itu. Itu cuma penjelasan kenapa itu terjadi. Tapi tidak bisa mengurangi kesalahan yang ada. Salah, salah. Benar, benar. Jadi Alkitab itu, firman itu mengidentifikasi dengan final. Tidak sepotong-sepotong. Tuntas. Tidak ngambang. Itulah kekristenan. Karena itulah Tuhan Yesus pernah juga mengatakan, bukan? Jadilah garam dan terang dunia. Ya, mana ada orang taruh terang itu di bawah meja. Di bawah gantang. Taruh di atas meja di tempat yang tinggi. Supaya apa? Terlihat dan bisa menerangi semua yang ada di bawahnya, di sekitarnya. Begitulah orang Kristen, terangnya itu bisa dilihat orang semua. Dan akhirnya orang merasa diterangi oleh kehidupan orang Kristen yang benar karena sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab sendiri sudah jauh mengatakan itu. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang ke surga. Dalam salah pun orang masih ngotot dan membela dirinya. Dalam salah pun masih ada yang bilang, ah kayak dia saja yang benar. Lalu orang lain gak benar, gitu kan. Padahal dia mengatakan itu hanya untuk menutupi kesalahannya. Kalau memang ada orang, saudara yakini tidak benar, gampang itu. Diukur dengan diri kita. Ini loh yang benar, nah kita itu tampil kan. Kelihatan hidup kita, hari-hari kita, langkah kita. Tapi jangan juga ngoceh orang itu gak benar, kita sendiri patut digugat. Nah itu jadi malapetaka. Akhirnya banyak orang hanya ngotot pada dirinya untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Tetapi dia lupa Tuhan menolaknya. Itu saudara. Ya jadi ini menarik-menarik kan kalau kita pikirkan sebetulnya, bukan? Bagaimana harusnya kita melakoni kehidupan kita. Di dalam kita mengiring Tuhan kita, menjalani hari-hari kita. Di dalam kita memuliakan namanya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, hari-hari kita selalu bisa diidentifikasi. Dan orang bisa tahu siapa kita karena identitas. Identitas kita itu jelas. Orang percaya. Ukurannya apa? Hidup sesuai kehendak Allah. Ukurannya apa? Dia mengetahui kehendak Allah. Ukurannya apa? Lihatlah, buahnya sangat nyata. Wah. Ini menjadi pergumulan kita. Ayo berlomba yuk. Karena itu kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian terjebak dalam kemunafikan. Sehingga kemudian kita tidak lagi berani berbicara terhadap fakta yang ada. Tapi menutup-nutupi diri dan kita akhirnya berbuat hal yang salah dalam kehidupan itu. Pikirkan itu, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga kita berani untuk belajar menginvestasi waktu, mengerti kebenaran. Tapi jangan lupa, berani untuk melakukan. Mungkin saudara tercabik-cabik karena itu, sangkal dirimu di situ. Apa yang Tuhan mau, kerjakan. Dan yang ketiga, yang menjadi penting untuk kita pikirkan bersama juga adalah bagaimana saudara menjalani hari-hari untuk puji hormat nama Tuhan itu dengan tidak gentar. Kerjakan, Tuhan akan menolongmu. Ya. Ini penting. Ini harus. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Oh, betapa amat sangat indahnya. Betapa amat sangat luar biasanya. Nah itulah kehidupan orang percaya yang semestinya. Hidup yang menyenangkan hati Tuhannya. Biarlah hidup kita terus berkenan kepada Dia, menyenangkan hatinya. Dan akhirnya orang bisa mengidentifikasi kita sungguh-sungguh muridnya. Terpujilah Tuhan. Selamat mengidentifikasi diri. Semoga kita mengenali diri kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menuntun, membimbing kami. Sehingga hari-hari hidup kami sungguh-sungguh menjadi hari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati, sertai kami, pimpin kami dalam kasih-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami senantiasa. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah firman hidup itu menghidupi hari-hari kami, menuntun, membimbing tiap langkah kami. Terpujilah Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.